Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسِ خَنَفَتِنَا عَزَّكُمُ اللَّهِ diantara usul syariah, bimbingan-bimbingan syariat, prinsip-prinsip dasar syariat, sekaligus menunjukkan kesempurnaan Islam, menunjukkan keindahan Islam, ialah prinsip-prinsip Islam, prinsip dasar-dasar Islam yang berkaitan dengan hubungan kemasyarakatan dan yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan, perkara yang bersifat kebangsaan dan kenegaraan. Pembahasan ini dimasukkan oleh para ulama termasuk usul, usuluddin, usul syariah, termasuk prinsip-prinsip dasar agama dan syariat. Yang pertama dikarenakan prinsip ini apabila dijalankan oleh kaum muslimin, oleh masyarakat kaum muslimin dan para penguasanya, maka akan tercipta sebuah masyarakat yang tenang, yang damai. Akan terwujud kepemimpinan dan negara yang kuat, negara yang islami, yang kedua ialah dikarenakan prinsip ini banyak dilanggar oleh kaum muslimin itu sendiri, bahkan dilanggar oleh beberapa sekte-sekte yang menyimpang, yang menolak prinsip ini tadi, yang menyelisihi prinsip ini tadi, yang akhirnya memunculkan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang sesat berkaitan dengan penguasanya, berkaitan dengan kepemimpinan penguasa yang ada, dan memunculkan berbagai macam kemadharatan-kemadharatan. Sehingga sekali lagi, prinsip Islam terkait dengan masalah penguasa, terkait dengan masalah kepemimpinan, dimasukkan oleh para ulama dalam perkara-perkara akidah. Perlu difahami ikhwan fillah azzakumullah, sumber kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat nanti itu terpusat pada tiga perkara. Yang pertama ialah pada prinsip ikramus sultan. Pada prinsip memuliakan dan menghormati penguasa. Ini merupakan sumber kebahagiaan dunia. Yang kedua ialah pada prinsip ihtiramul ulama. Pada prinsip memuliakan dan menghormati para ulama. Ini merupakan sumber kebahagiaan dia di yaumul qiyamah nanti. Sehingga ikhwan fillah azzakumullah, sekali lagi, bimbingan Islam dan prinsip Islam yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan itu merupakan perkara yang sangat urgen, yang sangat mendasar, dan dimasukkan oleh para ulama dalam buku-buku akidah mereka. Tema yang kita angkat ialah menuju kepemimpinan yang adil. Itu sungguhnya merupakan thamarah, merupakan buah, merupakan hasil dari prinsip-prinsip mendasar yang disebutkan dalam Islam terkait dengan masalah penguasa dan rakyatnya. Apabila prinsip-prinsip tersebut sekali lagi dijalankan oleh para penguasa, dijalankan oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya, maka akan terwujud, akan berbuah pada munculnya sosok penguasa, pemimpin yang adil, pemimpin yang sangat mencintai masyarakatnya, dan masyarakat yang sangat mencintai pemimpinnya. Oleh kerana itu, khonafitina azzakumullah, untuk bisa menuju kepada pemerintahan yang adil dan penguasa yang adil, maka perlu untuk kemudian dikaji prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, prinsip Islam yang berkaitan dengan para penguasa, kewajiban-kewajiban penguasa, dan yang berkaitan dengan rakyatnya, dengan masyarakatnya, kewajiban-kewajiban mereka terkait dengan para penguasanya. Perlu difahami ikhwan fillah azzakumullah, dalam Islam Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam sangat memuji dan menyebutkan berbagai macam keutamaan-keutamaan untuk penguasa-penguasa yang adil, untuk penguasa-penguasa yang saleh, yang baik. Mereka mendapatkan sekian banyak fadilah, sebab dengan adilnya penguasa akan tercapai kemaslahatan dunia bagi masyarakatnya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, sab'atun yughilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan di mana Allah menaungi mereka pada naungannya pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah azza wajal. Mendapatkan keutamaan khusus di yaumul qiyamah nanti, mendapatkan naungan dari Allah azza wajal. Pihak pertama yang disebutkan dalam riwayat ini Orang pertama yang dimaksudkan dalam riwayat ini dari tujuh golongan tadi ialah Al-Imamul Adil. Kata Rasul, Al-Imamul Adil. Golongan yang pertama ialah seorang pemimpin yang adil. Orang pertama yang tersebut dalam riwayat ini, yang mendapatkan keutamaan yang sangat besar, mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jal di yaumul qiyamah nanti, ketika pada saat itu matahari didekatkan kepada hamba-hamba Allah setinggi satu mil, mereka semua merasakan keringat yang sangat dahsyat, kepanasan yang sangat dahsyat, ujian yang sangat keras pada masa itu. Tidak ada naungan sedikit pun di situ, yang ada hanya naungan Allah Azza wa Jal. Maka orang-orang yang mendapatkan kekhususan dan keistimewaan dinaungi dalam naungan Allah Azza wa Jal adalah orang yang sangat mulia, yang sangat agung kedudukannya. Di antaranya adalah Al-Imamul Adil, imam yang adil. Sekali lagi menunjukkan bahwa seimam yang adil adalah orang yang sangat mulia dalam Islam, orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, dipuji dalam Islam, disanjung dalam Islam, dimuliakan dalam Islam. Al-Imamul Adil. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Muslim, dari sahabat Iyad Ibnu Himar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi wasallam menjelaskan keutamaan yang berikutnya yang didapatkan oleh para penguasa yang adil. Kata Rasulullah alaihi wasallam, ahlul jannati thalatha. Ahlul jannati thalatha. Penghuni surga itu ada tiga golongan. Atau ada tiga golongan yang termasuk ahlul jannah. Yang kali pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW ialah dzu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun. Seorang penguasa yang adil, yang gemar bersedekah, yang diberi taufiq oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kali pertama disebutkan penguasa yang adil, yang gemar bersedekah, yang mendapatkan taufiq dari Allah Azza wa Jalla. Sementara yang kedua, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi li kulli dhi qurba wa muslim. Seseorang laki-laki yang penyayang, yang lembut hatinya kepada semua familinya, kepada semua kerabatnya, dan semua kaum muslimin. Seorang laki-laki yang penyayang, laki-laki yang sangat santun, yang sangat halus perangainya, budi pekertinya, untuk kerabatnya, dan semua kaum muslimin. Ini ahlul jannah yang kedua. Ahlul jannah yang ketiga ialah wa'afifun, muta'afifun du'iyal. Seseorang yang menjaga kehormatan dirinya, yang tidak meminta-minta, walaupun dia memiliki keluarga yang sangat besar, memerlukan, membutuhkan biaya banyak, anak banyak, tetapi dia tidak mau mengemis. Tiga jenis ahlul jannah. Yang kali pertama sekali lagi yang dibawakan dalam riwayat ini adalah dzu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaq. Luar biasa. Mereka dijamin dengan surganya Allah Azza wa Jal. Dalam riwayat yang lain, yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, innal muqsitina indallah ala manabira min nurin an yamin ar-Rahman azza wa jal wa kilta yadihi yamin alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wullu. Kata Rasul, sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah nanti di yaumul qiyamah mereka berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan Allah Ar-Rahman, dan kedua tangan Allah adalah kanan, yaitu orang-orang yang adil dalam menghukumi, dalam hukum mereka, orang-orang yang adil pada keluarganya, dan orang-orang yang adil dalam pemerintahannya. Rawahu Muslim. Ini semuanya barakatuhum, sekali lagi menerangkan kepada kita tentang keutamaan yang sangat besar yang didapatkan oleh seorang pemimpin dan penguasa yang adil, sekaligus menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam sangat mendambakan, ada yang menganjurkan adanya penguasa yang adil. Makanya untuk sang pemimpin tadi, sekaligus untuk masyarakatnya. Qanawitina azakumullah. Untuk bisa menuju ke arah sana, Islam memberikan beberapa bimbingan. Bimbingan yang pertama ialah berkaitan dengan kriteria penguasa ideal dalam Islam. Kriteria penguasa yang ideal dalam Islam, yang bila tercapai kriteria tadi, maka itu menjadi perkara yang sangat afdal, yang sangat mulia. Di antara kriterianya, khusus untuk al-imamul a'zam, penguasa tunggal kaum muslimin seluruh dunia, khalifah, ialah ayyakuna min Quraisyin, penguasa itu dari Quraisy. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, al-a'immatu min Quraisy, pemimpin-pemimpin itu dari Quraisy. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tayalisi dan dari jalur beliau diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya. Abu Nu'aim mengatakan, hadza hadithun masyhurun thabit min hadithi Anas. Ini hadith yang sangat masyhur, yang sahih dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Syekhul Albani rahimahullah dalam bukunya Irbaul Ghalil menyatakan, wa isnaduhu sahihun ala syartis sittah, sanadnya sahih sesuai dengan persyaratan imam yang enam, Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan juga memiliki banyak penguat-penguat yang lain sehingga disahihkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Albani rahimahullah dalam bukunya Irwaul Ghalil. Hadis ini khana bitina azakumullah, lafadznya berita, ala immatu min Quraisy, pemimpin itu dari Quraisy. Lafadznya berita, namun maknanya perintah, hendaklah pemimpin kalian itu dari Quraisy. Ini barakallahu fikum, khusus untuk pemimpin tunggal, pemimpin yang tertinggi kaum muslimin seluruh dunia, yang disebut dengan khalifah, disebut dengan amirul mukminin. Barakallahu fikum. Adapun untuk selain pemimpin tunggal, pemimpin wilayah, daerah dan semisalnya, maka diperbolehkan selain dari Quraisy. Sebagaimana banyak riwayat yang menjelaskan perintah untuk mendengar dan mentaati penguasa kita, walaupun dia dari budak Habasyah. Dari budak Habasyah, katanya para ulama, ini untuk penguasa-penguasa wilayah, untuk penguasa-penguasa daerah. Termasuk pula di dalamnya ialah kondisi yang ada di zaman kita sekarang ini, di mana kaum muslimin tidak lagi atau belum lagi memiliki pemimpin tunggal yang menguasai mereka semua di seluruh dunia. Muslimin sekarang ini berada di wilayahnya masing-masing, di negaranya masing-masing. Maka tidak dipersyaratkan harus dari Quraisy. Dan masing-masing pemimpin negara di negaranya masing-masing, itu merupakan amirul mu'minin, merupakan penguasa kaum muslimin yang harus didengarkan dan taati. Barakallahu fikum. Entah yang di Indonesia atau yang di Malaysia atau yang di Saudi Arabia sana dan tempat-tempat yang lain dari wilayah-wilayah kaum muslimin, masing-masing kepala negaranya adalah penguasa-penguasa muslim yang wajib ditaati. Yang semacam itu tidak harus dari Quraisy. Tapi ketika nanti ada penguasa tunggal yang menguasai seluruh muslimin, seluruh dunia, maka persyaratannya harus dari Quraisy. Ala immatu min Quraisy. Ini yang pertama. Ketentuan yang kedua, dari kriteria-kriteria pemimpin Islam yang ideal, ayyakuna muslima, wa hadha syartun, penguasa itu harus muslim. Ini merupakan persyaratan dan tanda Islamnya dia ialah tatkala dia melaksanakan ibadah sholat, yang itu merupakan syiar Islam yang paling tampak, syiar Islam yang paling wadih, yang paling jelas bagi semua pihak muslim, walaupun dia zalim. Ayyakuna muslima, disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang penguasa-penguasa yang jelek, ada sahabat, sebagian sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf, apakah boleh kami perangi mereka dengan pedang-pedang kami ya Rasulullah? Kala Rasul mengatakan, la, tidak boleh. Ma aqamu fikumus salah, tidak boleh. Selama mereka menegakkan sholat di tengah-tengah kalian, tidak boleh kamu berontak. Selama mereka menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Ini menunjukkan barakallahu fikum ketentuan yang kedua, yaitu merupakan persyaratan utama, harus muslim. Harus muslim. Dan ciri-ciri Islamnya dengan melaksanakan syiar Islam yang paling besar, yang paling nampak, yaitu sholat. Ayyakuna muslimah. Sehingga penguasa yang kafir, tidak boleh. Kaum muslimin tidak diperbolehkan dipimpin oleh penguasa yang kafir. Ketika ada penguasa yang kafir, wajib bagi ahlul halli wal aqdi, wajib bagi pimpinan-pimpinan syura untuk mengganti penguasa tersebut menjadi penguasa muslim. Ini persyaratan. Yang ketiga, ayyakuna dzakara, penguasa itu harus laki-laki. Dalam Islam, perempuan tidak diperbolehkan untuk menjadi kepala negara. Tidak diperbolehkan untuk menjadi penguasa. Harus laki-laki. Harus laki-laki. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Bakar Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu wasallam pernah menyatakan, layyufliha qaumun wallau amrahum mumra'ah, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Tegas Rasul mengatakan demikian, sehingga wanita tidak diperbolehkan untuk ikut dalam kancah kepemimpinan, sepandai apapun perempuan tadi, secerdas apapun perempuan tadi, seahli apapun dia dalam bidang kepemimpinan, tidak boleh. Sesolehah apapun dia, tidak boleh. Justru ketika dia tampil sebagai penguasa, menunjukkan dia perempuan yang fasikah, perempuan yang fasik, bukan perempuan yang solehah. ayyakuna zakara. Ketentuan yang berikutnya, ayyakuna hurra. Dia seseorang yang merdeka. Ini afdaliyah. Ini afdaliyah. Dia seseorang yang merdeka. Tetapi ketika ada seseorang dari kalangan budak yang memiliki kemampuan dan ditunjuk sebagai pemimpin wilayah, negara, daerah, maka tidak ada masalah. Didengarkan dan ditaati. Sebagaimana hadis yang memerintahkan kita untuk mendengarkan penguasa kita walaupun dari budak Habasyah. Itu afdaliyah, dan penguasanya pada penguasa wilayah, bukan penguasa tunggal kaum muslimin. Afdalnya ialah merdeka. Ketentuan yang berikutnya, barakallahu fikum. Ini merupakan ketentuan yang mesti ada pada seorang penguasa. Ayyakuna aliman bisiyasah. Dia harus mengerti dan memahami yang namanya siyasah. Meliputi siyasah syar'iyah. Siyasah syar'iyah. Siyasah syariat terkait dengan kepemimpinan. Dia bisa memimpin bangsanya dengan bimbingan syariatnya. Juga memiliki siyasatul mujtama', memiliki siyasah untuk mengatur masyarakatnya terkait dengan bab sosialnya dan semua perkara-perkara yang berkaitan dengan kepemimpinan. Dia harus memiliki siyasah, alimun bisiyasah, dan yang dimaukan dengan siyasah, siyasatul syar'iyah, yang sesuai dengan syariat Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Masya Allah. Yang berikutnya lagi, ayyakuna muhibban lirayyatih, adilan fi hukmih. Dia sebagai seseorang pemimpin yang mencintai masyarakatnya, adil di dalam melaksanakan roda kepemimpinannya. Ini afdaliyah, bukan persyaratan. Afdaliyah tentu hal yang sangat didamba oleh semua lapisan masyarakat ketika mendapati penguasanya, penguasa yang adil, penguasa yang sangat mencintai masyarakatnya, dan itulah penguasa yang terbaik. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah alaihi wasallam bersabda, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Pemimpin-pemimpin terbaik kalian ialah pemimpin-pemimpin yang kalian cintai dan mereka juga mencintai kalian. Kalian mendoakan kebaikan untuk mereka, mereka pun juga mendoakan kebaikan untuk kalian. Wa syirar wa immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Sementara pemimpin kalian yang paling jelek ialah pemimpin yang kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Kalian melaknat mereka, mereka pun juga melaknat kalian. Rawahu Muslim. Yang kita inginkan sekarang ikhwan di bagian pertama tadi, khiyaru a'immatikum, pemimpin yang terbaik, pemimpin yang dicintai rakyat dan mencintai rakyat, pemimpin yang didoakan kebaikan oleh rakyatnya dan pemimpin yang mendoakan kebaikan untuk rakyatnya. Ada hubungan yang sangat mesra dan sangat harmonis antar penguasa dan rakyat. Ini merupakan perkara yang sangat ideal, yang sangat afdal. Penguasa tadi, penguasa yang adil, penguasa yang mencintai masyarakatnya. Nah, ikhwan, ini beberapa ketentuan penting yang berkaitan dengan penguasa. Yang berikutnya, barakallahu fikum, ayyakuna hakiman bima anzalallah. Ketentuan yang berikutnya ialah sang penguasa itu berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Berhukum dengan hukum syariat. Penguasa-penguasa yang menerapkan hukum syariat, menerapkan bimbingan-bimbingan syariat, yang ini afdaliyah, perkara yang afdal, perkara yang sangat diutamakan, namun bukan persyaratan. Barakallahu fikum. Artinya, walaupun itu penguasa ternyata tidak berhukum dengan hukum syariat, tetap kita harus mentaatinya, harus memuliakannya, menghormatinya, tidak boleh memberontaknya. Barakallahu fikum, selama dia masih muslim. Sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW, beliau menceritakan adanya penguasa yang demikian. Sayakunu ba'di umara, akan ada sepeninggalku nanti para penguasa, dan akan tampil di tengah-tengah mereka tokoh-tokoh, profil-profil penguasa. Qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin, hati mereka hati setan dalam bentuk jasadnya manusia. Yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi, mereka bersunnah bukan dengan sunnahku, mereka mengambil petunjuk bukan dengan petunjukku. Dan ketika para sahabat meminta izin untuk memberontak mereka, Rasul mengatakan jangan diberontak. Larangan diberontak illa antaraw kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan, kecuali kalau kamu menyaksikan, melihat kekufuran yang amat sangat nyata yang ada pada mereka, dan kamu memiliki buktinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Artinya sampai diyakini kafirnya. Selama dia muslim, tetap taati, didengarkan, dihormati, dimuliakan, walaupun tidak berhukum dengan hukum Islam, walaupun tidak bersunnah dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, walaupun hatinya sebagaimana setan. Sehingga khulasanya, persyaratan yang tadi, ikhwan, penguasa berhukum dengan hukum Allah, dengan hukum Islam, itu afdaliyah, bukan persyaratan. Ini yang utama. Bimbingan yang kedua yang disebutkan oleh Islam untuk menuju pemerintahan yang adil ialah memberikan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban kepada para penguasa, memberikan beban-beban tanggung jawab, beban kewajiban kepada para penguasa yang harus dia kerjakan terkait dengan rakyatnya. Secara umum disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya penguasa adalah pemimpin bagi rakyatnya, dan dia nanti akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan dia. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah, tiap-tiap kalian adalah ra'in, penanggung jawab, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepengurusannya. Fal amir allati 'alaihi an-nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Maka pemimpin, amir, penguasa yang menguasai masyarakatnya sebagai ra'in, pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan dia. Apakah dia adil atau dia zalim? Apakah dia menundukkan hak masyarakat atau tidak? Apakah dia penguasa yang baik atau penguasa yang jahat? Apakah dia penguasa yang mencintai rakyatnya atau penguasa yang membenci rakyatnya? Itu semua akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dikatakan mas'ulun an ra'iyatihi. Dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengancam penguasa yang menipu rakyatnya, yang membolimi rakyatnya, yang mengkhianati rakyatnya, yang tidak menjalankan kepemimpinan mereka dengan baik dan benar, ancamannya sangat keras, diharamkan surga atas mereka. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ru'yatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ru'yatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah. Tidaklah ada seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk mengurusi sebuah kepemimpinan, kemudian dia mati pada hari dia mati dalam keadaan dia menipu, ghasy, dia menipu masyarakatnya, menipu rakyatnya, melainkan Allah akan haramkan surga atasnya. Ini ancaman yang sangat keras, khonifitina'azakumullah. Ancaman keras ditujukan kepada para penguasa-penguasa yang tidak menjalankan roda kepemimpinannya dengan benar. Diancam dengan diharamkan dari surga alias masuk ke dalam neraka. Kalimat ghasyun li ra'iyatih, seorang penguasa yang menipu masyarakatnya, umum, meliputi penguasa yang zalim kepada masyarakatnya. Entah membolimi harta rakyat, atau membolimi jiwa raga rakyat, atau membolimi kehormatan rakyatnya. Ghosh, menipu ya. Ancamannya diharamkan dari surga. Fallahul musta'an. Sehingga apapun bentuk penipuan-penipuan yang ada, masuk dalam ancaman ini. Penguasa yang KKN, yang korupsi, yang kolusi, yang nepotisme, penguasa yang hanya memikirkan kepentingan pribadi, memperkaya diri, menggarong harta rakyat, dan yang semisalnya, penguasa-penguasa yang tidak menunaikan hak rakyatnya, itu semuanya terkena dalam riwayat ini. Harramallahu 'alaihil jannah, Allah akan haramkan surga atasnya. Maka riwayat ini sekaligus menjelaskan kepada kita tanggung jawab yang sangat besar yang dipikul oleh seorang pemimpin negara, seorang penguasa. Sangat besar ya, Pak, terkait dengan rakyatnya. Yang pertama dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya dan diancam keras kalau sampai menipu rakyatnya. Karena betina azakumullah, disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya wajibatul imam ala qismain. Kewajiban-kewajiban tanggung jawabnya seorang penguasa dibagi dua. Yang pertama, al-muta'alliqah fi umuri din. Kewajiban penguasa yang berkaitan dengan urusan keagamaan masyarakatnya. Yang pertama, di sini dia berkewajiban untuk menganjurkan dan menyemangati masyarakatnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, melaksanakan agama mereka dengan baik dan benar, dan bertanggung jawab untuk menangani, bertanggung jawab penguasa untuk ibadah-ibadah yang diserahkan kepada penguasa kepengurusannya. Yang pertama ialah terkait dengan al-idain, terkait dengan hari raya, terkait dengan hari raya salatul idain, ini dipasrahkan kepada penguasa. Yang kedua, terkait dengan al-jama'at wal-jum'at, wah, karena kita ada yang ngebom ya. Terlalu masalah. Baik, kembali kepada kewajiban pemerintah. Jadi yang pertama Ivan, perkara-perkara keagamaan, perkara-perkara din yang diserahkan pada penguasa al-idain, melaksanakan pelaksanaan sholat id fitri adha. Yang kedua al-jum'at wal-jama'at, terkait dengan jamaah lima waktu dan jumatan. Yang ketiga terkait dengan al-hajj, pelaksanaan ibadah haji. Yang keempat ialah salatul istisqa, pelaksanaan salat minta hujan. Itu semua kembali pada penguasa. Yang kelima ialah berkaitan dengan kunut nazilah. Berkaitan dengan kunut nazilah, ketika ada peristiwa besar yang menimpa kaum muslimin, musibah yang menimpa kaum muslimin, atau ada musuh-musuh Islam yang menyerang kaum muslimin, barakallahu fikum, maka diadakan kunut nazilah. Itu semua kembali pada penguasa, pemerintah yang mengatur ini semuanya, ikhwan. Barakallahu fikum. Dan secara umum, penguasa yang kemudian memberikan arahan-arahan kepada masyarakatnya terkait dengan urusan din agama mereka. Maka penguasa tidak boleh menghalang-halangi rakyatnya untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal saleh, untuk berdakwah ilallah di atas Islam dan sunnah, di atas Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Adapun dakwah-dakwah, adapun acara-acara, adapun ritual-ritual ibadah yang bertentangan dengan agama, yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW, maka penguasa harus meredamnya, penguasa harus mencegahnya, penguasa harus melarangnya, dikarenakan bertentangan dengan prinsip agama. Idealnya itu merupakan kewajiban para penguasa. Sebagaimana di zamannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana pada zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, Khulafaur Rasyidin dan para penguasa-penguasa yang lain dari kalangan kaum muslimin pada masa itu, terkait dengan urusan din, mereka betul-betul menegakkan Islam, menegakkan Quran dan sunnah di tengah-tengah masyarakatnya. Semua yang berbau penyimpangan singkirkan. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an sampai pada tingkat menghukum dengan keras orang-orang yang punya pemahaman bid'ah, dipukul kepalanya sampai berdarah dengan durratu Umar. Sebagian penguasa kita sampai pada tingkat menghukum mereka dengan hukuman mati, dipancung kepalanya, dikarenakan memiliki pemahaman zindik, pemahaman yang sangat menyimpang. Barakallahu fikum. Sejumlah tokoh-tokoh besar sekte sesat pada masa lalu dipenggal lehernya oleh pihak penguasa. Itu terkait dengan urusan din, kewajiban penguasa terkait dengan urusan agamanya. Otomatis untuk bisa mengatur ini semuanya, idealnya penguasanya orang yang alim, yang mengerti agama, yang mengerti syariat. Itu dimasukkan dalam ketentuan yang berikutnya yang belum saya bacakan tadi, tetapi itu merupakan afdhaliyah, ayyakuna aliman bisyariah. Penguasa itu harus paham syariat, ngerti agama, tahu kitab dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah, supaya dia bisa menjalankan kewajiban dia terkait dengan masalah keagamaan. Idealnya itu afdalnya, namun bukan persyaratan. Masya Allah. Ini kewajiban imam, kewajiban penguasa terkait dengan urusan agama. Al-qismu tsani, yang kedua ialah wajibatul imam al-muta'alliqa bi umuri dunya wa maslahatil 'ammah. Kewajiban-kewajiban penguasa tugas-tugas penguasa yang berkaitan dengan urusan dunia dan kemaslahatan umum masyarakatnya. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan dua sisi. Sisi yang pertama, al-umur al-kharijiyah, perkara-perkara yang sifatnya ekstern, urusan luar negeri. Yang kedua, al-umur ad-dakhiliyah, perkara yang sifatnya intern, urusan dalam negeri. Baik, terkait dengan urusan luar negeri, umur kharijiyah, di antara tugas penguasa pemerintah ialah mengamankan negaranya, mengamankan masyarakatnya dari serangan-serangan orang luar dari kalangan kaum kufar. Maka di situ penguasa bertanggung jawab penuh terkait dengan urusan jihad. Urusan jihadun fi sabilillah, qitalul kufar, terkait dengan perang melawan orang kafir, jihad di tangan penguasa. Bukan di tangan rakyat, di tangan penguasa. Barakallahu fikum. Di tangan penguasa, jihad. Maka penguasa harus betul-betul menegakkan prinsip jihad fi sabilillah. Yang pertama dalam rangka untuk mempertahankan dan membentengi negaranya, dan yang kedua dalam rangka untuk mematahkan kekuatan-kekuatan musuh-musuh agama. Jihad, penguasa yang berkepentingan, penguasa yang mengaturnya, bukan masyarakat. Sekali lagi, penguasa, tidak ada jihad swasta. Barakallahu fikum. Penguasa, jihad. Juga terkait dengan urusan-urusan hubungan dengan pihak-pihak luar, itu semuanya penguasa yang mengatur. Urusan al-uhud, perjanjian-perjanjian damai dengan negara-negara yang lain, dengan kaum kufar di luar sana, penguasa. As-sulh, perjanjian damai. Kemudian akhdul jizyah, mengambil upeti untuk wilayah-wilayah kufar yang dikuasai kaum muslimin dan tunduk patuh di dalamnya, mengambil upeti. Kemudian mengatur hubungan muamalah muslimin wal kufar, mengatur hubungan muamalah antara muslim dan orang kafir. Dikasih adanya semacam klasifikasi, adanya undang-undang terkait dengan aturan muslim dengan non-muslim, juga terkait dengan aturan non-muslim itu sendiri, terutama mereka yang masuk ke wilayah kaum muslimin, terutama mereka yang masuk atau yang tinggal di wilayah kaum muslimin, disebut dengan ahkamu ahli zimmah, hukum-hukum yang berkaitan dengan ahli zimmah, orang-orang yang kafir. Ini semua ikhwan dibahas oleh para ulama di dalam buku-buku fiqih mereka, dalam buku-buku fiqih mereka, dalam bab fiqih muamalah, kitabul imarah, pembahasan tentang masalah kepemimpinan. Ini semuanya harus difahami penguasa, dikarenakan itu tugas mereka selama ini yang berkaitan dengan urusan luar negeri. Barakallahu fikum. Dari mulai jihad sampai urusan undang-undang terkait yang berkaitan dengan orang-orang non-muslim. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan umur kharijiyah. Adapun berkaitan dengan umur dakhiliyah, kewajiban-kewajiban penguasa terkait dengan urusan dalam, ini banyak. Terkait dengan urusan iktisadiyah, urusan ekonomi, dia harus bisa mensejahterakan rakyat dan masyarakatnya, menumbuh kembangkan ekonomi negaranya. Ekonomi ini macam-macam, sebagaimana yang bisa antum pahami bersama-sama. Keterkaitannya sangat banyak, urusan pertanian, peternakan, industri dan segala macamnya. Pertumbuhan ekonomi itu harus diperhatikan baik-baik oleh sang penguasa. Iktisadiyah. Kemudian berkaitan dengan masalah sihah, kesehatan masyarakatnya. Urusan kesehatan ya, di bidang medis. kaitan dengan sosial kemasyarakatan, kerukunan kaum muslimin, ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin. Ketika ada orang-orang kafir tinggal di wilayah muslimin, harus diatur oleh pihak penguasa kerukunan antar umat beragama dengan bimbingan agama Islam. Ada kata-kata dengan bimbingan agama Islam, bukan semata-mata kerukunan antar umat beragama, tapi dengan bimbingan Islam. Barakallahu fiik. Terkait dengan pertahanan, mereka harus bisa mempertahankan dan mengamankan wilayahnya dalam negeri. Di situ dia dari pihak penguasa harus bisa membuat para maling-maling, para pencuri-pencuri jera. Dia harus bisa membuat dan membuat para koruptor-koruptor jera. Dia harus bisa meredam gerakan-gerakan separatis, pemberontakan penguasa dari kalangan kaum pemberontak. Dia harus bisa mengamankan negaranya dari dalam. Barakallahu fikum. Kemudian juga bertugas untuk urusan qada, keputusan-keputusan. Bertugas untuk mengurusi masalah hudud, hukuman-hukuman had. Hukuman-hukuman had. Ini semua dalam rangka untuk memperbaiki kemaslahatan-kemaslahatan duniawiyah rakyatnya yang sifatnya intern. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Masalah ammah, kemaslahatan yang sangat umum, sangat banyak. Maslahat umum untuk semua warganya, untuk semua masyarakatnya. Namanya. Di secara global, para kelatik. Ini semuanya bisa membacanya dalam kitab-kitab karya para ulama yang membahas masalah ahkamus sultaniyah. Seperti kitab Al-Ahkamus Sultaniyah karya Al-Mawardi Asy-Syafi'i. Juga seperti kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga yang lainnya. Dari sini karena fitna azakumullah menunjukkan kepada kita al-imaratu amanah. Yang namanya kepemimpinan itu ialah amanah. Betul-betul tunggak tugas dan kewajiban besar di pundak para penguasa. Dari situlah dalam Islam tidak diperbolehkan untuk berebut mendapatkan kekuasaan. Dikecam dengan keras ambisi-ambisi meraih kekuasaan. Dikarenakan itu bukan keutamaan, bukan semata-mata keutamaan. Tetapi itu merupakan perkara amanah. Barang siapa yang tidak bisa menjalankannya, maka dia akan merasakan penyesalan di yaumul qiyamah nanti. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, innakum satahrisuna alal imarah wa satakunu nadamatan yaumul qiyamah. Sesungguhnya kalian nanti akan berambisi mengejar kepemimpinan. Dan ingat, kelak di yaumul qiyamah nanti itu adalah penyesalan. Hadis ini satu sisi mengecam, mencela ambisi kepemimpinan, mencela sikap memperebutkan kekuasaan. Dicela ya. Dikatakan sebagai nadamah yaumul qiyamah, penyesalan yaumul qiyamah nanti. Namun di sisi yang lain itu merupakan berita Rasul alaihissalatu wassalam bahwasanya nanti pada umatnya akan terjadi al-hirsu alal imarah, terjadi perebutan persaingan yang sangat hebat untuk memperebutkan kekuasaan. Wasadaqa Rasulullah alaihissalatu wassalam, dan telah benar, telah jujur apa yang diberitakan oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Kaum muslimin sekarang ini gila kekuasaan. Bukan lagi ambisi, gila ya. Dikatakan sudah gila kekuasaan, gila kepemimpinan. Dari mulai yang kelas paling bawah, lurah, sudah luar biasa bagaimana ambisi. Lurah, apalagi kalau bengkoknya lumayan gitu ya. Lurah, apalagi sampai bertingkat yang paling tinggi kepemimpinan pusat, puncak negara ini menjadi presiden negara Republik Indonesia. Lebih terasa lagi bagaimana ambisi yang sangat berpuluh-puluh partai, bukan cuma tiga. Dulu zaman Orla, Orba tiga. Ini berpuluh-puluh partai berbondong-bondong mendaftarkan diri. Ujung-ujungnya apa ya Pak? Untuk mendapatkan kepemimpinan. Berhasil jadi presiden itu yang diinginkan. Ya paling tidak duduk di kursi DPR atau MPR. Sudah empuk rasanya. Ini sabdanya Rasul. Ancaman keras terkait dengan bab kepemimpinan. Barakallahu fikum. Ingat itu amanah. Kalau sampai Anda tidak bisa menjalankan amanah sebagai seorang pemimpin, Rasul mengatakan satakunu nadamatan yaumul qiyamah, akan menjadi penyesalan di yaumul qiyamah nanti. Kalau kita menjadi penguasa yang zalim, maka Anda diancam tadi dalam hadisnya Rasul, diharamkan dari api neraka. Ketika diharamkan dari surga, saya salah ngomong, diharamkan dari surga, sebagaimana yang tadi saya bacakan riwayatnya, ya, seorang penguasa yang dikasih amanah menjadi penguasa memimpin sebuah bangsa, sebuah negara, ternyata dia tidak menunaikan amanahnya, ternyata dia menipu, mengkhianati masyarakatnya. Rasul mengatakan haramallahu alaihil jannah, diharamkan surga atasnya, Allah haramkan surga atasnya. Fallahul musta'an. Dari sini qul fitna azzakumullah. Kemudian dibahas oleh para ulama bagaimana seharusnya dan bagaimana caranya penguasa dipilih. Dalam Islam qul fitna azzakumullah ada beberapa tariqah, beberapa cara-cara syar'i untuk menunjuk seorang pemimpin. Yang jelas, yang bertugas untuk menunjuk seorang penguasa ialah ahlul halli wal abdi, orang-orang yang duduk bermusyawarah menentukan siapa yang berhak menjadi penguasanya. Ahlul halli wal abdi itu harus dari kalangan para ulama. Yang kedua, harus dari kalangan al-arifuna bi ahwalin nas, orang-orang yang mengerti, yang faham karakter seseorang, dikarenakan mereka masuk dalam jajaran ahlus syura. Mereka itu harus orang-orang yang adil, betul-betul adil, sehingga mereka memilih penguasa yang betul-betul sesuai dengan prinsip Islam, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Dia memilih bukan dikarenakan tendensi wilayah, sama-sama Banyumas, bukan dikarenakan tendensi partai atau yang semisalnya, betul-betul murni dia pilih untuk kemaslahatan umat kaum muslimin, masyarakat yang ada. Itu al-halli wal-aqdi ya ikhwan. Sehingga yang bertugas memilihnya ahlul halli wal-aqdi. Barakallahu fikum. Cara yang pertama yang disebutkan dalam Islam ialah al-istikhlaf, penunjukan langsung, penunjukan resmi dari penguasa yang sebelumnya kepada penguasa yang setelahnya. Istikhlaf, penguasa yang sebelumnya mengatakan pemimpin sepeninggalku nanti adalah fulan, dan penguasa tahu, ngerti fulan ahlinya, fulan itu orangnya. Namanya istikhlaf. Sepeninggalku nanti adalah fulan. Itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terkait dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Dikatakan oleh para ulama, pengangkatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda itu yang pertama menggunakan istikhlaf, penunjukan langsung Rasulullah SAW. Itu dilihat dari sekian banyak riwayat, riwayat yang dilafalkan Rasul SAW yang semuanya mengarah ke satu sisi, menunjuk Abu Bakar Siddiq sebagai pengganti beliau. Dan riwayat yang paling nyata, yang paling jelas, ketika Rasul SAW menunjuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arba'ah sebagai pengganti beliau ketika sedang sakit untuk mengimami sholat. Ketika diusulkan Umar, belum menolak, Abu Bakar. Umar, Abu Bakar. Terus begitu, Abu Bakar. Dan ya, kepemimpinan Abu Bakar Siddiq itu menggunakan ijma' ahlul hali wal aqdi, kesepakatan ahlul hali wal aqdi, istikhlaf. Barakallahu fikum. Cara yang kedua, dengan cara ijma' ahlul hali wal aqdi, kesepakatan ahlul hali wal aqdi, kesepakatan ahlul hali wal aqdi. Ini dicontohkan oleh para ulama seperti pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arba. Itu menggunakan ijma' ahlul hali wal aqdi. Ijma' tokoh-tokoh sahabat ketika itu, tokoh-tokoh masyarakat ketika itu dengan kondisi negara yang sedang chaos, sedang kacau, dikarenakan pemberontakan kaum Khawarij yang sampai pada tingkat membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Suasana yang sangat kacau, maka ditunjuk secara langsung oleh pihak Ahlul Hali wal Aqdi dari kalangan para sahabat menuju Ali bin Abi Thalib sebagai penguasanya. Cara yang berikutnya dengan cara syura. Dengan cara musyawarah. Tunjuk oleh pihak penguasa orang-orang tertentu yang berkompeten, diajak untuk bermusyawarah menentukan siapa di antara mereka ini yang sebagai penguasa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arbah, ketika menunjuk 6 orang sitatun nafar, 6 orang diminta bermusyawarah siapa di antara mereka ini yang berhak untuk menjadi khalifah. Barakallahu fikum. 6 orang ini. Kemudian ditunjuklah siapa, Ikhwan? Ditunjuklah sahabat Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu arba. Adapun penunjukan Umar itu dengan istikhlaf, langsung Abu Bakar Siddiq yang nunjuk Umar. Umar sebagai khalifah peninggal. Nah, itu cara-cara yang disebutkan dalam Islam. Ini cara-cara yang syar'i. Sehingga dalam Islam memilih penguasa itu biayanya murah. Sangat murah. Dikarenakan yang bisa jadi yang nunjuk langsung penguasa sebelumnya. Presiden setelah saya adalah fulan. Dan penguasa diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah ketika dia nanti salah milih. Ketika dia milih, betul-betul dia memilih seseorang yang memang pantas sebagai penguasa pengganti dia atau yang lebih baik daripadanya. Tidak ada tendensi politik, tidak ada tendensi negara, apa wilayah, atau daerah, atau partai, atau apa, enggak. Ditunjuk orang yang paling berhak menerimanya. Presiden setelahku adalah fulan. Kalau selesai, langsung dilantik, ahlul hali wal aqdi, gratis, enggak pakai bayar. Kayak gitu ya. Atau penguasa tadi menunjuk beberapa orang yang dia anggap merupakan kandidat-kandidat kuat sebagai pemerintah, sebagai penguasa. Fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Tidak mungkin. 3, 4, 5, 6, 10 begitu. Musyawarah mereka bersepuluh. Musyawarah bersepuluh. Yang terbaik, mana di antara kamu bersepuluh ini yang paling berhak menjadi penguasa? Sudah, musyawarah mereka bersepuluh. Dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kalau sampai tidak adil dalam perkara itu. Masing-masing harus adil, harus tahu diri, harus memilih siapa yang paling berhak menjabat sebagai presiden. Sepakati, fulan presiden, langsung dilantik, ahlul hali wal aqdi, selesai, dan bayar. Ya paling ada minuman atau apa selama musyawarah ya, dikasih minum, dikasih snack, ya paling berapa ratus ribu, apanya. Barakallahu fikum, selesai. Namaikum. Atau musyawarah khusus dari kalangan ahlul hali wal aqdi, mereka bermusyawarah rapat paripurna gitu bahasanya atau gimana ya, Pak? Menentukan siapa penguasanya, dipilih nama-nama yang dianggap paling layak, dimusyawarakan, langsung diangkat sebagai presiden. Paling biaya rapat berapa ya kan, paling snack makan ya, enggak perlu pakai uang saku. Barakallahu fikum. Pura meriah. Barakallahu fik. Naam. Allahu musta'an. Itulah ya ikhwan cara pengangkatan yang ada. Yang tidak melibatkan seluruh masyarakat Indonesia ini. Yang di dalamnya ada preman, di dalamnya ada orang fasik, di dalamnya ada orang kafir, di dalamnya ada orang yang punya jiwa pemberontak dan segala macamnya. Tidak, menimbulkan keributan dan keramaian sebagaimana yang ada sekarang ini, barakallahu. Tayyib, kalau ada yang bertanya, lah terus gimana nih Ustaz? Kalau seandainya cara pengangkatannya enggak syar'i, tidak dengan cara istikhlaf, tidak dengan cara ijma'ahul hali wal aqdi, tidak dengan cara syura, tapi dengan cara demokrasi. Terus gimana nih Ustaz? Jawabannya khana fitina azakumullah. Yang pertama, semua cara-cara yang tidak syar'i kita tidak ikuti. Semua hal-hal yang melanggar agama yang tidak diikuti. Yang kita ikuti yang sesuai dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf. Sehingga tidak ikut alias golput. Sampaikan baik-baik kepada lurah kamu masing-masing, RT kamu masing-masing, camat kamu masing-masing, tokoh-tokoh masyarakat kamu masing-masing, di daerahnya kamu masing-masing. Sampaikan dengan baik-baik kepada mereka semua, mohon maaf, untuk yang satu ini kami tidak bisa ikut andil, dikarenakan prinsip agama Islam yang kami pegangi itu bukan cara yang syar'i. Kami tidak ikut. Resmi, mohon izin, kami golput. Sampaikan baik-baik, insya Allah mereka akan bisa memahami dengan baik. Tujuannya bukan dalam rangka untuk anti pemerintah dan yang lainnya, bukan. Tapi betul-betul semata-mata tidak mungkin dikerjakan dikarenakan perkara yang syar'i. Barakallahu fikum. Sehingga mohon maklumnya kepada pihak pemerintah, mohon maafnya dan mohon izinnya. Izinkan kami semuanya tanpa berat hati untuk tidak ikut serta dalam pesta rakyat. Kami golput. Barakallahu fikum. Masya Allah. Apalagi seperti itu. Ya, Masya Allah ya kan. Dia kena golputnya. Barakallahu fikum. Kemudian dia kena tindakan Allah. Ketika nanti di acara mereka yang tidak syar'i itu terpilih seseorang diangkat sebagai kepala negara, kepala daerah, kepala wilayah, kepala kecamatan, kepala desa, maka prinsip ahlu sunnati wal jamaah ialah meredam fitnah. Meredam fitnah dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan fitnah. Dalam kondisi yang semacam itu, walaupun kita enggak suka dengan caranya, tetap kita harus mendengar dan mentaati dia sebagai penguasa dan diyakini sebagai penguasa yang sah. Itu dengan kesepakatan para ulama. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, menukil kesepakatan semua para fuqaha, apabila ada seseorang, ini sebuah kasus, apabila ada seseorang yang kemudian menggulingkan kekuasaan sebelumnya, melakukan tindakan kudeta militer, kudeta berdarah, ini ceritanya, menggulingkan kekuasaan yang sebelumnya dan ternyata dia berhasil menggulingkannya dan mengumumkan dirinya sebagai penguasa pengganti, maka di sini semua para ulama sepakat harus diredam fitnahnya, tidak boleh dikudeta lagi dan diyakini sebagai penguasa yang sah, didengarkan dan taati, barakallahu fikum, dalam rangka untuk meredam fitnah yang ada. Dah, dihentikan semua kudeta, dihentikan semua pertumpahan darah, hentikan semuanya. Khalas, diyakini dia sebagai penguasa yang sah, didengarkan dan ditaati, diberikan kepada dia hak-hak penguasa dan dia bertanggung jawab atas tanggung jawabnya seorang penguasa. Itu dengan kesepakatan para ulama. Ya, dari sini menepati nasihatku dan faedah. Semua cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang tidak syar'i di dalam pengangkatan seseorang kepala negara atau seorang penguasa enggak diikuti. Dan yang kedua, kalau sudah jadi dan mereka resmikan dengan cara semacam itu dan diangkat sebagai kepala negara yang resmi, maka kita sebagai kaum muslimin harus mengakuinya sebagai penguasa negara yang sah, tidak boleh memberontak, harus mendengar dan mentaati mereka dalam rangka meredam fitnah. Barakallahu fikum. Ini prinsip yang disepakati oleh para ulama. Naam ikhwan. Ini terkait dengan penguasanya. Sehingga jangan bangga jadi penguasa. Jangan bangga dengan gaji yang besar, dengan fasilitas-fasilitas yang menyenangkan. Itu semuanya amanah. Satus'aluna 'anha yaumal qiyamah. Kalian semua wahai para penguasa akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumul qiyamah nanti. Bagaimana yang kamu kerjakan pada pemerintahan kamu? Bagaimana kamu sebagai seorang penguasa? Ditanyai semua. Bagaimana fasilitas yang kamu rasakan selama ini? Apakah digunakan untuk kepentingan negara atau kepentingan pribadi? Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Wal amirul ladzi 'alan nas ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Seorang penguasa, seorang amir yang memimpin rakyatnya adalah seorang pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Barakallahu fikum. Maka perhatikan baik-baik di sini wahai para penguasa. Barakallahu fikum. Ini hal-hal yang berkaitan dengan penguasa. Barakallahu fikum. Ini semua kalau dikerjakan oleh mereka semua, dipenuhi oleh penguasa tadi, masya Allah, akan tercipta dan terwujud seorang penguasa yang bukan semata-mata adil, penguasa yang alim, penguasa yang soleh, penguasa yang adil, penguasa yang mencintai masyarakatnya, penguasa yang bisa mengatur dan menjalankan roda kekuasaan dia di atas sunnah, di atas syariah, sebagaimana Rasul, Khulafaur Rasyidin dan penguasa-penguasa saleh pada masa itu seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dan juga yang lain. Hasilnya apa ya, Pak? Ya, antum tahu sendiri bagaimana masyarakat yang ada ketika itu. Bagaimana masyarakatnya Rasul, bagaimana masyarakatnya Khulafaur Rasyidin, bagaimana masyarakat yang dipimpin oleh misalnya dari penguasa-penguasa yang saleh. Contoh yang paling kelihatan, antum bisa melihat bagaimana sosok pemerintahan yang dipimpin oleh Muhammad ibnu Saud di Saudi sana dan para pengganti-penggantinya sampai sekarang ini. Itu semuanya dikarenakan mereka menggunakan bimbingan-bimbingan yang sesuai dengan Islam, maka terwujud sebuah masyarakat yang betul-betul sejahtera, masyarakat yang begitu tenang, begitu kuat, agama yang sangat negara yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Barakallahu fikum. Diiringi oleh para umara dan para ulamanya yang saling bahu-membahu dalam menegakkan roda pemerintahan. Barakallahu fikum. Sampai sekarang ini. Nah, ini terkait dengan masalah pemerintah, upaya menuju kepada pemerintah yang adil. Bimbingan yang berikutnya ini berkaitan erat dengan rakyatnya untuk bisa menuju kepemimpinan yang adil dan pemerintah dan penguasa yang adil. Juga diminta peran serta rakyat, peran serta masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang adil tadi. Barakallahu fikum. Jangan gara-gara rakyat, jangan gara-gara masyarakat yang muncul justru kepemimpinan yang jelek, kepemimpinan yang enggak bagus. Barakallahu fikum. Jangan pula karena gara-gara rakyat akhirnya negaranya jadi kacau. Jangan pula karena gara-gara rakyat pemimpinnya menjadi penguasa yang zalim, penguasa yang korup, penguasa yang demikian dan demikian. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, pada masa beliau menguasa sebagai penguasa, sebagai khalifah, ada sebagian yang bertanya kepada beliau, "Ya Amirul Mukminin, kenapa pada masa pemerintahan Anda masyarakat jadi demikian, banyak pemberontakan dan segala macamnya, kondisi yang enggak aman? Kok berbeda dengan masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda?" Jawabannya Ali bin Abi Thalib bil ma'na. Beliau mengatakan kalau pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, masyarakat dan rakyatnya itu kayak saya. Kayak saya ini masyarakatnya. Ali bin Abi Thalib, alim, saleh, di atas sunnah, sahabatnya Rasul, masya Allah, kayak beliau. Nah, yang di zaman pemerintahan saya ini, masyarakat itu kayak kamu-kamu ini, ya, kayak kamu-kamu ini, masyarakat yang suka memberontak, masyarakat yang suka menghujat, masyarakat yang suka mencela, masyarakat yang suka mengeluh dan segala macamnya, ya karena kamu-kamu ini. Allahumma musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Insyaallah kita bahas pada pembahasan pada zuhur nanti, ada waktu 10 menit untuk beristirahat sejenak menunggu salat zuhur insyaallah taala. Naqfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.